Mitra Bisnis Kementerian Keuangan terus berupaya merevisi Undang-Undang Perbankan agar Dirjen Pajak bisa diberi akses ke data nasabah di bank untuk menggenjot penerimaan pajak. Upaya ini menjadi perdebatan, mengingat data nasabah di bank bersifat private kecuali untuk kepentingan penyidikan pidana. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, bagaimana komentarnya soal ini? Ada ketentuan-ketentuan perbankan juga yang membatasi hal tersebut. Tapi kalau kita melihat dari perspektif besarnya, itu fair-fair aja bahwa mesti ada akses. Banyak negara-negara maju juga melakukan hal yang sama. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu, institusi Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga harus mampu membuktikan bahwa good corporate governance di institusinya, bahwa itu compliance issue, semua itu harus melekat juga dan harus sudah menjadi suatu SOP, bahkan harus sudah menjadi budaya di Direktorat Jenderal Pajak, supaya kredibilitas mereka juga tinggi dan dipercaya bahwa semua informasi yang dimintakan atau akan diakses dari perbankan itu memang digunakan untuk kepentingan melaksanakan tugas-tugas dari Pak Direktorat Jenderal Pajak. Sebab kalau enggak, kalau itu dipakai hanya untuk hal-hal yang justru menyimpang daripada apa yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak sendiri, itu cuma disalahgunakan atau akhirnya cuma dijadikan alat untuk menekan, taking advantage, nah, itu kan jadi nggak benar. Nah, jadi upaya-upaya seperti ini harus simultan dan harus juga ada pembenahan ke dalam dulu. Sekarang ini kan masih begitu banyaknya confidence atau trust level belum sampai di situ terhadap teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun yang sudah dilakukan banyak, itu juga kita harus mengakui. Tapi itu harus dipenuhi dulu. Karena ini kan menyangkut suatu yang sangat hakiki ya, kerahasiaan si pemilik rekeningnya. Tapi menurut Pak Chris, bagaimana dengan anggapan kalau pembukaan akses data perbankan ini bisa memaksimalkan pendapatan pajak dan ujungnya dikembalikan ke usaha-usaha pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Sekarang begini, dari data yang sudah dimiliki saja, baik dari yang sudah dalam bentuk NPWP, data-data yang sudah dimiliki yang di luar dari perbankan, apakah sudah secara efektif didayagunakan untuk menjaring dan dimanfaatkan untuk kepentingan collection? Nah, itu dulu dong. Dan sudah betul-betul terlihat berjalan dengan efektif, dengan full good corporate governance, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, apalagi yang sifatnya cukup fundamental, ya boleh saja tentu dia ke situ. Karena kalau sekarang kan kalau dilihat dari jumlah wajib pajak, collection-nya berapa? Berarti kan belum efektif itu, collection dari yang data-data yang memang sudah ada dan sudah aksesnya sudah punya. Lantas, seberapa sensitif isu ini untuk industri perbankan nasional menurut Pak Chris? Ya, kalau perbankan sih pasti tentu akan melihat bahwa kalau itu dilakukan dan tidak ada jaminan atas kerahasiaan perbankan itu, ya itu tentu sesuatu yang akan sangat menyulitkan buat perbankan ya. Kepercayaan masyarakat atas institusi perbankan tersebut. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter, saya Giri Sadewa.